Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjelaskan apa yang telah kita baca dari melafaz al-fikih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shari bin Fauzan bin Abdullah Fauzan radhiyallahu ta'ala. Masih kita telah membahas tentang bab fi ahkamil iqrar, tentang hukum-hukum pengakuan. Dan selanjutnya qala alaihi hamidullah ta'ala wa in ba'a shay'an aw wahabahu aw aqtahu summa aqarra anna dhalika asyai'a kana li ghairihi lam yuqbal minhu. Ya, jika seseorang menjual sesuatu barang atau menghadiahkannya atau membebaskannya, kemudian dia mengaku bahwasanya sesuatu tersebut untuk orang lain atau bahwasanya sesuatu tersebut punyaan orang lain, maka tidak diterima pengakuan tersebut. Walam yang fasuh al-bai'a wala ghairahu, dan juga tidak bisa dibatalkan jual beli tersebut dan juga yang lainnya. Li'annahu iqrarun ala ghairihi, karena ini adalah suatu pengakuan untuk orang lain. Wa yansamuhu gharamahu lil muqarri lahu, dan harus wajib dia membayar ganti rugi dari orang yang mengaku tersebut. Di annahu fawatuhu alaihi, karena dia menghilangkan dari hak orang lain atau tetangganya tersebut. Jadi misalnya seseorang ya menjual sesuatu atau menghadiahkan sesuatu atau dia membiarkan budak, ternyata barang tersebut milik orang lain, ya. Barang tersebut milik orang lain, bukan miliknya sendiri. Maka pengakuan jual belinya atau pengakuan menghadiahkannya atau misalnya membebaskan budaknya, sedangkan budaknya milik orang lain, bukan miliknya sendiri, kemudian dibebaskan. Maka pengakuannya tentunya tidak diterima. Namun proses jual belinya, namun proses transaksinya tetap tidak batal. Tetap tidak batal. Proses memberikannya atau menghibahkannya, ini transaksinya tidak batal. Atau seseorang misalnya membebaskan budak, ternyata ini budak orang lain. Ya, dia bebaskan, ya kan? Maka pembebasan ini tidak batal. Namun dia apa? Orang yang melakukannya, mengikrarkannya tersebut, mengakuinya tersebut, dia harus membayar ganti rugi. Dia harus membayar ganti rugi karena telah apa? Ya, telah menggugurkan haknya orang lain tersebut. Ya. Harusnya budaknya tidak dimerdekakan atau dimerdekakan misalnya. Ya, dia harus apa? Mengganti rugi, ya. Ada milik orang lain, ya kan? Ada suatu barang, padahal bukan miliknya, kemudian dijual. Maka jual beli tersebut tetap berlaku, tidak hapus jual belinya, tidak batal jual belinya. Namun orang yang menjual tersebut dia mengganti harganya. Atau orang yang membebaskan budak tersebut, dia harus mengganti harga budak tersebut. Maksudnya demikian. Ya, maksudnya dia harus nebus lagi. Misalnya budaknya dijual, ya kan? Sudah kadang dijual kepada orang, ya dia harus nebus, harus mengembalikan budak yang telah dijual lagi, dibeli lagi harusnya. Dikasihkan kepada yang punya, kalau memang yang punya ini tidak ridho misalnya. Wah, ini enggak ada duanya ini. Apa budak ini andalan nih. Susah nyari yang demikian orangnya. Tidak mau pokoknya harus di apa harus kembali. Dia harus nebus lagi, ya kan? Walaupun harganya mungkin sudah berlipat, ya. Sudah berlipat. Dia jual lagi misalnya budak tersebut. Atau barang-barang yang telah dijual tadi atau telah diberikan tadi, ya harus dia bagaimana caranya agar si pemiliknya itu mungkin ditebus lagi yang lebih mahal karena tanggungan dia. Ini orang lain kalau dijual atau bukan punyanya kemudian dijual atau dimerdekakan kepada orang lain. Kemudian poin berikutnya, wa yasihu al-iqraru bi syai'in mal mujmal wa wa ma is tamala amraini fa aksar ala sawa'in inda al-muqarri. Dan pengakuan terhadap sesuatu yang sifatnya umum ini sah-sah saja. Yaitu maksudnya umum adalah pengakuan antara dua perkara. Dua sesuatu tersebut atau lebih dalam keadaan sama. derajatnya atau nilainya sama. Di yang apa, menurut anggapan yang mengaku tersebut, menurut anggapan yang mengaku tersebut. Beda kala insan, maka bila seseorang mengatakan li fulanin alayya syai'un, aku berhutang kepada dia. Hutangnya apa? Hutangnya tidak jelas. Allahu alayya kada, atau dia memiliki piutang kepadaku, atau aku berutang kepadanya begini dan begitu. Sahal iqrar, maka pengakuan tersebut sah-sah saja. Wa qubila lil muqarrir, dan juga diterima pengakuan orang yang mengaku. Kalau misalnya orang tersebut dihadapkan, ya kan, dihadapkan kepada orang, atau misalnya hakim, dia mengaku hanya saya berhutang kepadanya. Kemudian si orang tersebut ditanya, fasadu, jelaskan apa hutangnya kamu kepadanya. Dia ta'ata ilzamahu bihi, agar apa? Ya, agar dia bisa menghakimi, memutuskan perkara tersebut, berapa yang dia akan dia bayar atau dia akan dia berikan hutang tersebut. Fa'in aba tafsirahu, jika orang yang ditanya tersebut, yang mengaku berhutang tersebut, kemudian enggan untuk menjelaskan, habasa atau bisa hatta yufassirahu, maka orang tersebut ditahan, ditahan sampai dia mau menjelaskan berapa hutangnya. Liwujubi tafsirihi alaihi, karena wajibnya dia harus menjelaskan besar kecilnya hutang tersebut. Li'anam hakun alaihi, yajibu alaihi bayanuhu wa'adauhu li'sahibihi, karena ini adalah hak bagi orang yang menghutangi, ya kan? Maksudnya kewajiban bagi orang yang berhutang, wajib untuk menjelaskan. Yaitu berapa yang dia akan ditunaikan, yang diberikan akan diberikan kepada pemilik orang yang dihutangi tersebut. Fa in qala la ilma li bima aqrartu bihi, jika orang tersebut tetap menyatakan, aku tidak mengetahui apa yang aku tersebut. Duh, gimana nih? Saya berhutang tapi gak bisa menjelaskan. Jawabannya, aku tidak mengetahui apa yang aku tersebut. Khaliba wa gharrama akallama yaqa'u alaihil ismi, maka orang yang berhutang tersebut diminta untuk bersumpah, kemudian membayar ganti rugi yang paling sedikitnya dia membayar harga yang dia sebut, misalnya nama apa, misalnya dia misalnya hutang apa, misalnya baju, misalnya ya paling tidak dia harus mengganti rugi harga baju yang biasa mungkin dipakai orang, ya kan? atau mungkin apa ya, barang apa, maka dia paling tidak harus mengganti rugi harga yang semisal dari apa yang disebutkan barang tersebut, kalau memang tidak bisa menerangkan dengan jelas. Wa in mata qabla tafsirihi, jika orang yang mengakui tersebut berhutang tersebut kemudian mati sebelum sempat bisa menjelaskan berapa besar hutangnya. Lam yu'akhir warisuhu bisayin wa in khalafa firkatan. In khalafa firkatan, maka tentunya orang tersebut ahli warisnya tidak menanggung sedikit pun. Menanggung apa? Menanggung perbuatan mungkin ayahnya atau siapa ya, yang berhutang namun tidak sempat menjelaskan kemudian mati ya. Maka tentunya ahli warisnya tidak menanggung sedikit pun. Walaupun orang yang mengaku berhutang tersebut meninggalkan meninggalkan harta warisan. Lihtimali ayakuna muqarra atau muqarru bihi gairu malin. Karena bisa jadi, bisa dimungkinkan orang yang mengakui dia berhutang tersebut bisa dimungkinkan bukan berupa harta ya, bisa juga bukan berupa harta, sehingga mungkin sulit untuk di apa, sulit untuk dijelaskan. Sehingga apa, ahli warisnya tidak menanggung apa yang misalnya bapaknya dia berutang kemudian sampai matinya belum bisa menjelaskan, maka ahli warisnya tidak menanggung hutang bapaknya, kecuali kalau memang ada korinah-korinah ya kan, ada bukti-bukti, ini lain lagi ya. Kalau ada bukti-bukti jelas itu sudah jelas. Namun kalau sesuatu yang masih remah-remah, masih ngambang, nggak ada bukti, hanya yang bisa dijadikan pengetahuan hanya misalnya orang yang mengaku saja ya, bisa jadi apa? Bisa jadi kemungkinannya hutang bukan berupa harta. Bisa hutang berupa jasa, bisa saja ya kan, berupa jasa misalnya. Maka ahli warisnya tidak harus mengganti. Oh ternyata hutangnya hutang jasa. Wah ini memang terkadang orang gak mau menjelaskan ya kan. Terkadang apa? Ya yang namanya hutang jasa bisa juga memang dirahasiakan. Selanjutnya wa in qala lahu alayya alfun illa qalila. Jika seseorang yang mengaku ya, dia seseorang, jika seseorang mengaku aku berutang kepadanya 1000 kecuali sedikit, 1000 kurang berarti ya. 1000 kecuali sedikit berarti 1000 kurang sekian. Bagaimana yang seperti ini? Humila istisna'u ala majunan nisab. Maka pengertian tersebut dibawa dari pengecualian tersebut, kecuali hanya sedikit saja, kurang sedikit. Yaitu dibawa kepada pengertian kurang dari setengahnya, kurang dari setengah. Gimana caranya? Ya misalnya kalau 1000 ya kan, 1000 kurang sedikit, berarti kurangnya apa? Kurang dari setengahnya ya kan. Kurang dari setengahnya berapa? Kalau setengahnya misalnya 500 ya kan? Berarti kurang dari 500. Mungkin 2,5 ya kan? Bisa dimungkin berapa? Ya mungkin 750 misalnya. Atau 800 ya kan, seperti itu. Ini kalau pernyataan global seperti itu. 1000 kurang sedikit misalnya. Maka pengertian survei bisa dibawa kepada yang sedikit itu bisa kurang dari setengahnya. Kemudian poin berikutnya wa in qala lahu alayya ma baina dirhamin wa asratin lazimahu samania. Jika susulan mengaku aku berhutang kepadanya antara 1 dirham dan 10, gimana? Misalnya orang lupa ya kan? Aku berhutang kepadanya antara 1 dan 10 dirham. Lazimahu samaniyah, maka bisa ditetapkan bahwa itu adalah 8. Lianna dzalika huwa muqtada lafdihi atau lafdu, karena itu adalah kandungan atau bisa terpahami dari lafadznya atau mencakup dari lafadz 1 dan 10. Lianna samaniyata hiya ma baina wahid wa asra. Karena bilangan 8 ini ya antara 1 dengan 10 ya. Maka diambil diambil 8-nya. Dan berikutnya wa in qala, dan jika seseorang berkata atau mengaku lahu alayya ma baina dirhamin ila asrati, aku berhutang kepadanya antara 1 dirham sampai 10. Bedanya apa dengan tadi? Kalau tadi 1 dirham dan 10. Kalau ini 1 dirham sampai 10. Bedanya. Dan yang pertama itu dan yang kedua sampai atau hingga. Lazimahu tis'atun atau tis'atan, maka dia wajib untuk membayar 9. Li adami duhuril ghayati fil mughiyah, yaitu karena tidak adanya masuk pada maksimal tersebut, pada jumlah. Sampai kan berarti kan tidak masuk ya. Masuk kepada maksimalnya tidak sampai pada maksimal, pada jumlah tersebut. Wa inda ba'dil ulama annal ghayata in kanat min jinsin al mughayyah dakhalat wa illa fala. Dan disebutkan bagi bagian para ulama atau sebagian ulama menyatakan bahwasanya maksimal al-ghayah ini bisa juga bisa jadi itu adalah dari jenis sesuatu yang memang itu sudah maksimal itu masuk ya. Jika jenisnya itu tidak sampai ke maksimal, maka juga tidak dibilang maksimal masuk. Itu maksudnya. karena tidak dicontohkan, karena juga susah mau nyari contoh. Dan selanjutnya wa in qala, dan jika seorang mengaku lahu ma baina hadza al haid ila hadza al haid, aku berutang kepadanya misalnya barang dari tembok ini sampai tembok itu. Barang apa ini? Atau mungkin padi mungkin ya, atau gandum yang dijemur antara tembok satu ke tembok yang lain. Lam yadkhulil haitani, maka tentunya di sana tidak masuk dua tembok tersebut. Dua tembok tersebut tidak termasuk. Li'annahu innama aqara bima bainahuma, karena dia hanya mengakui di antara dua tembok tersebut. Jadi temboknya tidak masuk. Dua temboknya tidak masuk, hanya antara tembok dengan tembok saja. Ini rincian hakim itu menjeli ucapan orang itu dirinci seperti itu ya. Jadi hakim benar-benar jeli tentang ucapan orang itu sampai sebesar mana kandungan dari ucapan yang dia ucapkan. Ini hakim benar-benar teliti ya. Orang yang mengucapkan, oh berarti nih sebetulnya begini, sebetulnya begini. Pembicaranya kalau malah hamdulillah salah wa in akarra li sahsin bi sajaratin au sajarin au bi sajarin lam yasmal iqraruhu al aqd alladhi 'alaiha dzalika sajar. Jika seseorang mengakui, seseorang itu memiliki pohon, satu pohon atau beberapa pohon, jika seseorang mengaku memiliki satu atau beberapa pohon, maka pernyataan tersebut tentunya lam yasmal aqraruhu al'aqd, dia tentunya apa yang diakui tersebut bukan atau belum termasuk dari tanahnya, bukan termasuk tanah yang ada di bawah pohonnya. Tanah yang ditanamnya tersebut bukan termasuk tanah yang ditanamnya tersebut. Bala yang likul al-ghalsu fi makaniha law zahabat, maka tentunya si pemilik tanamannya tentunya dia tidak punya hak jika memang kalau memang hilang. Tanah tersebut misalnya gimana ya, misalnya ada seseorang menanam ya kan, menanam pohon, kemudian dia tanya, kamu punya tanaman pohon dia di sana itu satu atau tiga di sana. Maka jika misalnya tanah tersebut diambil oleh orang ya, diambil mungkin nggak tahu itu kamu ya siapa, atau tahu tanahnya mungkin diambil si pemiliknya, maka tentunya apa? Ya, si penanam tentunya tidak berhak dia atas tanah tersebut, atas tanah tersebut. Bala yang liku Rabbul Ardi Kal'aha, dan juga tentunya orang si pemilik tanah tentunya tidak memiliki hak atas apa yang dicabut di atasnya, yaitu pohon tersebut. Di anna zahir wa du'aha bihaqin, karena pengakuannya secara zahir dia menanam dengan benar, misalnya sudah izin atau misalnya sudah ada apa namanya, sudah izin mungkin orang yang punya tanah sebelum, lupa mungkin ya, lupa misalnya belum pernah izin, atau mungkin izin kepada pihak-pihak yang terkait yang punya tanah tersebut, maka tentunya bila pohon-pohonnya itu sudah dihilangkan atau diambil, tentunya yang si pemilik tanah tersebut tidak berhak atas pohon-pohon tersebut, karena secara dohirnya dia menanam dengan benar. Kecuali kalau menanamnya dengan merampas, ya. Maksudnya merampas tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Oh, ini ada tanah nganggur sudah ditanamnya aja misalnya. Tanpa apa? Komplain dulu dengan si pemilik atau si yang punya tanah. Maka tentunya apa? Tentunya dia tidak berhak pohon tersebut, ya. Karena dia apa? Merampas tanah orang untuk ditanami. Maka pohon-pohon yang dia tanam enggak berat si penanam tersebut. Kalau diambil ya enggak boleh. Kenapa? Itu adalah milik apa? Ya milik tanah yang apa yang ada di situ. Nah, terus gimana itu dia rugi ya? Salah siapa yang nyuruh ya kan? Nanam-nanam di situ tanpa izin. Nah, saya sudah capek-capek ini memelihara, menyirami. Ya, siapa yang suruh ya? Tanpa izin, tanpa apa-apa, kemudian dia menaruh pohon di situ. Maka tentunya tidak berhak si penanam tersebut. Pendekunya amma law aqara bi bustanin fa innahu yasmalu al asjara wal binaa wal ardu al bi asjaru wal binaa wal ardu bi annahu isman li jami'in. Adapun kalau seseorang mengakui ya, aku mempunyai kebun, maka tentunya apa? Kebun tersebut bisa apa? Bisa berarti termasuk di situ ada pohon-pohonnya, ada bangunan-bangunannya, ada tanahnya. Karena yang namanya kebun atau taman ini adalah sebutan untuk seluruhnya. Yang namanya taman ya, bisa saja ada bangunannya, ada pohonnya, ada tanahnya. Pendekolnya wa in qala, dan jika seorang menyatakan lahu alayya tamrun fi jirabin aw sikinan fi jirabin aw sabun timin dilen bahwa mukarrar bidhuru sunan dirri. Jika seorang menyatakan aku berhutang kepadanya, berhutang kurma di dalam kantong kulit, sesuatu yang tidak diketahui ya kan, kurmanya berapa di kantong kulit. Asikin pikirabin, atau berhutang pisau yang berada di sarungnya, atau pakaian yang berada di bungkusan, maka tentunya pengakuan tersebut itu adalah pengakuan barang yang ada di apa? Ada di wadah ya, ada di kantong. Jadi yang diakui barangnya saja, bukan dengan wadahnya, bukan termasuk wadahnya. Wahakadza kullu muqarrin bi syai'in ja'luhu dharfan aw matrufan. Dan sebetulnya setiap orang yang mengaku sesuatu barang yang di barang tersebut berada di bungkusan atau berada di kantong, maka tentunya apa yang diakui hanyalah isinya saja, bukan bungkusannya atau kantongnya. Ini kan apa ya, zaman dulu ya kan, kantong itu sesuatu yang berharga ya. Wadah, bungkusan, sesuatu ada harganya ya. Li'annahuma syai'ani mutaghayyirani, karena keduanya sesuatu yang berbeda antara isi dengan kantong. La yatanawalu al-awwal min huma sani, karena tentunya isi itu berbeda dengan apa yang berupa kantong. Kantong dengan isi ini berbeda, tidak sama, tidak bisa menggantikan antara satu dengan yang lain. Isi dengan kantongnya berbeda. Wali anahu la yazam ayyakuna darab atau darabu wal matrufu riwahilin, dan alasannya bisa juga atau tidak mesti antara isi dengan kantongnya itu miliknya, milik satu orang. Bisa jadi yang isinya ini milik orang lain, adapun kantongnya milik orang yang lainnya juga. Wal iqraru la yasamu ma'al ihtimal, sedangkan pengakuan tentunya tidak harus sesuatu yang mengikat. Oh, kalau isi ini berarti sama kantongnya anda. Bisa jadi beda pemilik. Kalau seseorang mengatakan kamu bersempat tinggal di mana? Oh, di rumah itu misalnya. Ini kalau hakim ini benar-benar jeli dan teliti ya. Enggak mesti orang yang di tempat tinggal itu rumahnya sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi benar-benar jeli dengan perkataan orang. Dan berikutnya wa in qala hadza syai'un mustarikun baini wa baina fulanin, jika seseorang mengaku ini barang ini sesuatu yang mustarik yaitu kepemilikan bersama antara aku dan antara dia. Barang-barang ini adalah punyaanku dan punyaan dia, berserikat. Raja'afi bayani kisah syarif ilal muqarri. Maka tentunya akan dikembalikan perkara tersebut kepada orang yang mengaku, ya. Yaitu satu barang mempunyai dua pemilik, ya. Tentunya akan dikembalikan kepada yang mengaku tersebut. Wakil. Dan ada yang berpendapat yakunu bainahuma sinfain. Ada yang berpendapat kalau seperti itu berarti apa? Ya keduanya bisa jadi punya setengah-setengah, ya. Nilainya berarti apa? Setengah-setengah. Nah, apa ya? Mobil masa dua orang, satu mobil punya dua orang patungan. Pendapat yang pertama ya tergantung orang yang mengaku, ya, salah satu yang mengaku. Oh ini mobil ini, ya, memang di satu mobil, tapi si saudara saya dia cuma urunan sekian-sekian saja, sedangkan saya lebih banyak misalnya. Bisa apa? Bisa dilihat dari orang yang mengakui tersebut. Ada juga pendapat lain, ya kalau seperti itu berarti ya, berarti dia punya setengah-setengah. Li'anna hadha huwa mubtada al-qa'idati fi anna mutlaqas syarikati yaktadi ataswiyati bainal mustarakaini. Karena pernyataan kepemilikan bersama ini bisa mengandung arti atau kaidah bahwasanya secara mutlak, bahwasanya kepemilikan bersama ini bisa diartikan yang sama rata di antara orang-orang yang bersekutu atau dua orang yang bersekutu. Ini bisa juga diambil kemudian demikian. Wa yu'ayyidu bidzalika qaulu ta'ala. Dan pernyataan ini bisa dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 12. Wa hum syuraka'u fis sulus. Dan mereka berserikat di dalam mengambil bagian sepertiga. Misalnya si mayit, ya kan, meninggalkan bapak, hanya meninggalkan saudara-saudara, ya. Tentunya lah saudara-saudara nanti akan mendapat bagian. Saudaranya 5, saudaranya 4, maka masing-masing apa? Masing-masing mendapat bagian sepertiga di membagi-bagi 3 orang atau 4 orang misalnya. Sama rata. Ini kalau memang pembagian ahli waris memang sama, ya. Adapun barang mungkin ya tidak. Ular dan diserat. Ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita melanjutkan di kesempatan yang kedatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.